Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan insyaallah pagi ini kita lompat pembahasannya. Sebelas lembar ke depan, lebih kurang sebelas lembar ke halaman berikutnya, yaitu bab ke-17, Al-Babu Sabi' Ashar. Yang punya kitab bisa dibuka lebih kurang 11 halaman ke depan. Bab yang ke-17, Al-Babu Sabi' Ashar. Kita majukan pembahasan ini, semoga bermanfaat bagi kita, manakala ada hal-hal yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga kita tahu hukumnya. Oh, ternyata seperti ini. Pembahasan ini sudah dibahas, sudah sampai kepada kita ilmunya. Tayyib. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Babu Sabi' Ashar, Al-Musabaqatu wa fihi Masail. Bab yang ke-17 yang membahas tentang perlombaan, al-musabaqah, perlombaan, sebuah permainan kemudian diadakan perlombaan buat kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bagaimana dalam Islam? Pandangan Islam bagaimana dengan perlombaan seperti ini? Atau dengan adanya perlombaan-perlombaan dalam permainan-permainan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula ma'naha wa hukmuha. Permasalahan pertama yang membahas tentang definisi, pengertian, makna dari musabaqah. Wa hukmuha, demikian pula hukumnya, hukum musabaqah. Awalan ma'naha, yang pertama maknanya. As-sabaqu ma yatarahanu 'alaihil mutasabiquna fil khayli wal ibili wa fin nidali faman sabaqa akhadahu. Al-musabaqah maknanya adalah as-sabaqu, as-sabaq atau musabaqah, ma yatarahanu alaihil mutasabiqun. Ya tarahan, orang yang memberikan taruhan. Ma yatarahanu alaihil mutasabiqun, di mana para peserta lomba memberikan sebuah taruhan. Tarahana yatarahanu, taruhan. Bahasa Indonesianya taruhan. Alaihi, atas perlombaan tersebut, al-mutasabiqun, yang dilakukan oleh para peserta lomba. Jadi masing-masing peserta memberikan atau mengeluarkan sesuatu sebagai taruhannya. Kemudian siapa yang menang, dia yang mengambil, dia yang memiliki apa yang telah dikeluarkan oleh para peserta yang lain. As-sabaqu ma yatarahanu 'alaihil mutasabiquna fil khayli, pada balapan kuda. Khail ini kuda. Wal ibil, balapan onta. Wa fin nidal, dan perlombaan memanah, membidik. Faman sabaqa, siapa yang menang, siapa yang duluan. Kalau balapan kuda ya, siapa yang sampai di garis finish terlebih dahulu. Demikian pula onta, berlomba, berpacu, siapa yang duluan. Kalau memanah atau membidik, siapa yang paling tepat bidikannya. tepat dengan sasaran. Siapa yang menang dalam perlombaan tersebut, apakah dia sampai di garis finish terlebih dahulu atau dia paling banyak bidikannya yang tepat pada sasaran, akhadahu, dia yang akan mengambil taruhan tadi, dia yang akan mengambil hadiah yang telah dipersiapkan. Ini makna dari al-musabaqah. Makna dari as-sabaq wal musabaqatu, dan yang dimaksud dengan al-musabaqah adalah hiyal mujaratu bainal hayawan wa ghairihi. Al-musabaqah itu adalah al-mujarah. Dari kata jar artinya beriringan. Kita punya tetangga, jarun lana. Rumah itu beriringan dengan rumah kita, tetangga kita. Al-hayawan atau al-musabaqah pun demikian. Kenapa dikatakan al-mujarah, musabaqah itu dikatakan mujarah? Karena hewan pacuan yang digunakan, apakah onta ataupun kuda, itu selalu beriringan untuk saling mendahului. Jaraknya terpaut tidak terlalu jauh, selalu berdekatan. Sehingga dikatakan al-musabaqah al-mujaratu bainal hayawan. Beriringannya dalam sebuah pacuan balapan antara binatang-binatang, binatang-binatang wa ghairihi dan yang lainnya. Wal munadalatu, sedangkan al-munadalah wan nidal, demikian pula an-nidal, al-musabaqatu birrami bisihami wa nahwiha, adalah perlombaan membidik dengan anak panah ataupun yang semisalnya. Ini an-nadal atau al-munadalah. Ini definisi dari al-musabaqah. Kita sudah tahu bahwasannya al-musabaqah itu adalah sebuah perlombaan yang diikuti oleh para peserta, para pemain. Kemudian dipersiapkan di sana hadiah. Siapa yang menjadi juara, siapa yang menang, dia yang akan mengambil dan mendapatkan hak hadiah tersebut. Hukmuha wa adillatuha. Sekarang kita bahas hukumnya. Bagaimana ini hukumnya dalam Islam? Kalau diperbolehkan, apa dalil-dalilnya? Al-musabaqatu jaizatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Hukum asal musabaqah, perlombaan, itu jaizah, boleh. Hukum asal al-musabaqah itu boleh. Bil kitabi, berdasar pada al-kitab yaitu Al-Quran. Was sunnati, demikian pula dalilnya dari sunnah. Wal ijma', demikian pula dari ijma' para ulama kaum muslimin. Hukumnya boleh. Hukum asalnya al-musabaqah itu diperbolehkan. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, adapun dalil dari Al-Quran tentang bolehnya perlombaan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian wahai kaum muslimin untuk menghadapi mereka orang-orang kafirin, mastata'tum, semampu kalian, min quwwah, dari kekuatan yang kalian miliki. Sehingga untuk memunculkan semangat berjihad fi sabilillah diadakan perlombaan-perlombaan, perlombaan balap kuda, perlombaan balap onta, perlombaan memanah, sebagaimana yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, diadakan ini. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan, Rasul mengadakan perlombaan balapan kuda, itu diperbolehkan, memanah. Tujuannya apa? Untuk membantu kekuatan fisik kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah. Masuk dalam firman Allah ini, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa minas sunnati, adapun dalil dari sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, marwahu ibn Umar radhiyallahu anhuma, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khaylil mudammarati min al-hafiyai ila thaniyatil wada' wa bainal lati lam tudmar min thaniyatil wada' ila masjidi Bani Zuraik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perlombaan sabaqa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perlombaan bainal khailil mudammarati, antara kuda-kuda khusus yang dipersiapkan untuk perang. Di bawah dalam catatan kaki disebutkan al mudammarah, tadmirul khail huwa an yudahar alaihi alaiha bil alaf hatta tusmin thumma la tu'laf illa qutan litakhif. Al khailul mudammarah adalah kuda yang diberi makan terus-menerus, dijojonglah bahasanya, dengan gizi yang tinggi, diletakkan di sebuah tempat, kemudian makanannya dipenuhi dengan gizi yang tinggi. Hatta tusmin, sampai kuda itu menjadi gemuk. Perawakannya besar, tinggi, gemuk. Setelah itu, thumma la tu'laf illa kutan. Setelah itu diberhentikan makanannya. Yang dijojong tadi langsung di stop. Setelah dia mendapatkan badan yang panjang, tinggi, besar, kemudian di stop. Dibuat diet. Illa kutan, kecuali makanan pokok saja. Kalau sehari tiga kali ya, cuma itulah tiga kali diberikan. Litakhif, tujuannya supaya kuda itu kembali menjadi ringan. Setelah mendapatkan kekuatan, setelah tadinya dia besar, kemudian panjang, gemuk, punya kekuatan, setelah itu dilatih. Dilatih dan badannya dirampingkan. Ini disebut dengan al-khailul mudammarah. Wa yakunu tadmirul khaili lil ghazwi aw sibak, dan tujuannya melakukan seperti ini adalah untuk persiapan perang atau perlombaan tadi, balapan kuda, supaya dia bisa lebih tahan dalam berlari, lebih kencang larinya setelah dia dilatih dan badannya mulai mengecil. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda-kuda yang dipersiapkan untuk perang ini dilakukan perlombaan min al-hafya ila thaniyatil wada', dari sebuah tempat yang disebut dengan al-hafya, ini tidak jauh dari Madinah, sebelah barat dari Gunung Uhud, ila thaniyatil wada', menuju atau finishnya ke thaniyatil wada', antara hafya dengan thaniyatil wada', ini jaraknya lebih kurang 8 kilometer. Wa bainal lati lam tudmar, demikian pula kuda-kuda yang lam tudmar, tidak diperlakukan dengan perlakuan khusus tadi, kuda-kuda yang biasa juga dilakukan perlombaan. Min thaniyatil wada ila masjid Bani Zuraik, dari thaniyatul wada sampai di masjid Bani Zuraik, jarak antara thaniyatul wada dengan masjid Bani Zuraik lebih kurang 1 kilometer. Jaraknya dekat karena memang kudanya juga bukan kuda spesial. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sunnah boleh melakukan perlombaan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, la sabaqa, tidak boleh ada perlombaan dengan adanya sebuah hadiah, kecuali pada balapan onta, demikian pula bidikan panah, dan hafir, balapan kuda. Loh, tadi dikatakan boleh secara umum perlombaan. Naam, perlombaan secara umum boleh. Namun belum kita bahas perlombaan secara umum tadi berhadiah atau tanpa hadiah. Dia misal ada perlombaan futsal di tempat kita, dibuat perlombaan saja tanpa hadiah, boleh. Sekarang kalau dengan hadiah bagaimana? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak boleh dibuat sebuah perlombaan dengan adanya hadiah kecuali pada perlombaan balap unta atau perlombaan bidikan memanah atau perlombaan balapan kuda. Kalau tiga hal ini boleh dengan adanya taruhan tadi. Hadiahnya dari sama peserta boleh. Kalau untuk tiga hal ini masing-masing keluar, misal yuk kita adakan latihan atau balapan kuda atau latihan memanah, masing-masing dipungut biaya 10.000, dikumpulkan jadi satu, nanti kelompok siapa yang menang dapat hadiah tersebut. Bagaimana? Dalam tiga hal ini diperbolehkan. Selain tiga hal ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi, la sabaqa, tidak boleh perlombaan dengan adanya hadiah kecuali pada tiga hal ini. Wal khuf qala al ba'ir, khuf itu ba'ir, unta. Wan nasl as-sahmu dzun nasl, adapun nasl adalah busur beserta dengan anak panahnya, yaitu perlombaan memanah. Wal hafir al faras, sedangkan al hafir adalah al faras, balapan kuda. Waqad ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqati fil jumlah, dan para ulama sepakat membolehkan adanya perlombaan secara umum. Perlu diingat, perlombaan secara umum itu manakala perlombaan itu adalah perkara-perkara yang mubah, hukumnya boleh. Perlombaan dengan hadiah tidak boleh kecuali tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah, membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan al-musabaqah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.